Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, juga bisa menunaikan kewajiban kita yaitu menuntut ilmu agama. Kita berdoa sekaligus berharap kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan juga para sahabatnya dengan harapan dan doa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita lanjutkan bacaan kita dari kitab Kifayatul Akhyar yang kemarin kita sudah bahas tentang zakat perhiasan. Saat ini kita masuk fasal baru yaitu tentang nisab zakat pertanian. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun. Wa nisabu az-zuru'i wath-thimari khamsatu awsuqin qadruha 1600 ritlin bil Baghdadi wa fi ma zada fa bihasabihi wa fi sahihaini laysa fi maduna khamsati awsuqin sadaqah wa fi Muslim wa fi riwayati Muslimin laysa fi habbin wala thamarin sadaqatun hatta yablugha khamsata awsuqin. Teman-teman yang dirahmati Allah, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sazul kibli ahlan. Faslun, fasal ini wa nisabu zuru'i dan nisabnya zuru' dan zuru' itu ini ya, biji-bijian. Jadi Imam Taqi jurnalis ini menyebut zuru' itu dengan istilah ada biji-bijian dengan istilah zuru'. Walaupun lebih bagus menyebutnya al-hubub gitu ya. Cuman disamakan az-zuru' itu biji-bijian wa thimaru buah-buahan. Thimar buah-buahan berarti anggur dan kurma. Az-zuru itu biji-bijian ya yang jadi yudakhar, yang bisa disimpan lama. Dan dia makanan pokok. Wa nisabu az-zuru'i wa thimari khamsatu awsuqin. Itu nisabnya pertanian, baik itu biji-bijian atau buah-buahan, khamsatu awsuqin itu 5 wasak. Qadruha 5 wasak itu ukurannya, maksudnya beratnya alfun wasit. Jadi langsung dikonversi nih. 5 wasak itu sebenarnya ukuran volume ya, ukuran ruang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuman kan yaitu tadi kebanyakan orang sudah tidak lagi mengukur makanan dengan volume tapi dengan berat. Maka berubahlah konversi nisab zakat pertanian dari volume menjadi berat timbangan begitu. Qadruha tim beratnya alfun wasitumi atiritlin bil bakritil. Ritil itu volume apa ini? Volume apa berat? Ritil itu teman-teman yang dirahmati Allah. Ritil itu volume ya. Ritil itu volume. Ritil itu volume. Volume orang Baghdad. Waqadruha dan dia setara dengan alfun wasitumi atiritlin 1600 ritel bil Baghdadi dengan ritel Baghdad. Kenapa ritel Baghdad? Ya karena pemerintahannya di Baghdad kan. Kitab ini dibuat ketika pemerintahan sedang ada di Baghdad. Sejak zaman Sayyidina Ali. Ya volume takaran. Jadi kenapa Baghdad? Karena Baghdad pusat pemerintahan. Ngukurnya makanya orang pemerintahan kan itu. orang Pemda gitu. Iya kan, sejak zaman Sayyidina Ali itu juga kan yang merup yang banyak di apa istilahnya, apa istilahnya, banyak di nggak demenin sama Umayyin ketika Sayyidina Ali bin Abi Thalib memindahkan khilafah ke Baghdad. Dan itu sampai beberapa dekade ya, kemudian dipindahkan lagi ke Madinah, atau nggak pindah kemana, terus saja di Baghdad. Saya lupa tuh ceritanya. Qadruha 1600 ritlin, 1600 ritel bil Baghdadi. Huwa fi mazada, dan apa yang bertambah, fabihi sabihi, maka sesuai dengan hitungannya. Jadi ini bertambah, kalau dia lebih daripada ini panennya, maka wajib zakatnya juga bertambah sesuai dengan hitungannya. Wa fi sahihaini, kata Imam Taqiyuddin al-Isni rahimahullah, wa fi sahihaini, dan dalam kitab sahih al-Bukhari dan Muslim, laisa fi ma duna khamsati awsukin sadaqah, tidak ada panen biji-bijian atau buah-buahan, duna khamsati awsukin, yang tidak mencapai lima wasaq sadaqah, itu ada kewajiban zakat. Lima wasak tuh kalau kita konversi sekarang, satu wasak itu kan 60 so'. Satu wasak itu 60 so'. Berarti satu kewajiban zakat tuh 60 kali 5. 60 so' kali 5 tuh 300 so'. 300 so' itu kalau kita konversi kan satu so'nya aja. Satu so' itu kan wajib zakat fitrah. Zakat fitrah kemarin kita kan satu so' sesuai dengan konversinya Dr. Ulha Az-Zuhairi. Satu so' itu 2176 gram. Atau 2,176 kilogram. 2,167 kilogram. Atau kalau liternya 2,7 sekian liter. Kalau kita pakai konversinya Dr. Ulha Az-Zuhairi, yang mana satu so' itu adalah 2176 gram atau 2 kilogram koma 176, itu kalau kita kali 300 jadi jumlahnya 653 kilogram. 653 kilogram. Untuk panen segitu banyak tuh kan butuh sawah yang besar, ladang yang luas, dan itu tidak bisa dimiliki oleh orang setempat. Petani setempat tuh nggak punya segitu tuh biasanya tuh. Itu yang punya tuh industri, yang tanahnya hektaran, petani di bawahnya tuh petani workers, pekerja buruh, bukan petani tuh, mereka buruh. Gitu. Nah itu kan nyampe tuh panennya sekian itu. Tapi kalau petani biasa kan enggak. Jadi kalau pakai konversinya Dr. Waba Az-Zuhairi, zakat pertanian itu 653 gram. 653 kilogram maksudnya. Karena konversi dari 1 so' 2,176 kilogram. Dan 5 wasak itu 300 so, karena disebutkan 1 so itu adalah 1 wasak itu 60 so. Wa fi riwayat Muslim, dan dalam riwayat Imam Muslim, laisa fi habbin wala thamarin sadaqatun, tidak ada kewajiban zakat fi habbin wala thamarah, tidak juga dalam buah-buahan, tidak juga dalam biji-bijian, hatta yablughu khamsata awsukin, sampai nilainya atau sampai jumlahnya mencapai khamsata awsukin, lima wasaq. Wal wasaqu zada Ibnu Hibban. Oh, wal wasaq. Jadi 6 wasaq nih. Khamsatu awsukin wal wasaq. Gitu. Jadi 6 wasaq. Zada Ibnu Hibban, ditambahkan oleh Imam Ibnu Hibban. Oh, bukan. Lah salah nih ngomongnya nih. Wal wasaqu zada Ibnu Hibbanin 60 so'an. Wal wasaq, dan satu wasaq itu ditambahkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam riwayatnya 60 so'an. Jadi satu wasaq itu sama dengan 60 so'. Jadi 55 wasaq itu berarti 300 so'. 300 so. Kalau 1 so 2,17 kemarin ya 2,176 kilogram berarti tadi 653. Dan itu yang dieksplisitkan oleh banyak ulama termasuk Dr. Wahbah Az-Zuhairi. Jadi Dr. Wahbah Az-Zuhairi itu representasi seperti penyambung tali antara orang dulu. Jadi kalau kita baca kitabnya ini kan kitab dulu nih. Ya kita mana paham tuh 1600 ritel-ritel itu apa. Jadi kita seakan-akan baca kitab planet nih. Yang kita nggak kenal tuh ritel. Saya nggak tahu ya di Baghdad sampai sekarang masih pakai ritel apa enggak. Saya kira juga enggak tuh. Sekarang udah umum kilogram. Nah, volume itu, volumenya liter. Tapi saya enggak tahu ya. Wal wasaqu zad Ibnu Hibban, dan wasaq itu dikatakan ditambahkan oleh Ibnu Hibban dalam riwayatnya situ nasu'an 60 sa'. Wal i'tibaru bi miqyalil Madinah. Yang jadi standar itu adalah miqyal, ukuran volumenya orang-orang Madinah. Qala al-Hanafi wa qadruha, al-Hanafi mengatakan wa qadruha bil wazni, dan ukuran zakat pertanian atau ukuran nisab zakat pertanian bil wazni dengan berat alfun wasitumi'ati ritlin bil Baghdadi. Nah, ini berat dikatakan. Jadi ritel itu sebenarnya volume atau berat. Tapi di Dr. Wahbah itu ritel itu volume. Iya, volume. Al-makayil kan gitu masuknya al-makayil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rabi, Pak Andi. Gitu. Waqadruha bil wazni, dan ukuran nisab zakat pertanian bil wazni dengan berat timbangan alfun wasitumi'ati ritlin bil Baghdadi, yaitu 1600 ritel bil Baghdad, ukuran Baghdad. Li'anna al-wasaq situna so'an, karena yang namanya satu wasaq itu sama dengan 60 so'. Wa naqala 1600 ritel. Satu so' itu kan 5 1/3 ritel. 5 1/3. Ngitungnya gimana tuh? Ya kan? 5 1/3 kalau dikali 600, dikali 300. Coba gitu. 5 ritel kan dikali 300 itu udah 1500. Nah, sekarang 1/3 dikali 600. 1/3 dikali 600 200. 200 tambah 1500 jadi 1700. Hitungan saya sih 1700. Di sini 1600. Alfun wasitumi atiritlin bil Baghdad, 1600 ritel Baghdad. Li'anna al-wasaq situna so'an, karena yang namanya satu wasaq itu sama dengan 60. Ini kita enggak usah terlalu lama nih. Ini takarannya udah enggak ada zaman sekarang. Wah. Ya itu tadi ya. Salah satu sebabnya al-ihtilal, penjajahan itu. Wa naqala Ibnu al-Munziri al-ijma'a, Imam Ibnu al-Munzir menukil bahwa adanya ijma' ala dzalika, tentang ukuran nisab zakat pertanian. Fatakunul khamsatul awsaq, ma fatakunul khamsatul awsaqu, maka yang namanya 5 wasaq jadinya itu 300 sa'in, 300 sa'. Wa sa'u, dan 1 sa' adalah arba'atu amdari, 4 mud. Wadhalika alfun wa mi'ata muddin, berarti satu nisab zakat pertanian itu sama dengan 1200 mud, karena 4 kan, 4 mud 1 so, kan 60 mud, berarti 4 dikali 60 gitu. Berarti 4 dikali 60 itu jadinya 1200 mud. Wal muddu ritl wa thuluts, kan gitu. Nah, mud itu satu mud itu satu ritel sepertiga. Fayakunul hasilu ma dzakarahu syekhu, maka hasilnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Abi Syuja bahwa satu nisab zakat pertanian itu jumlahnya 5 wasaq. 5 wasaq itu 60 sa', 60 so dikali 5 300 so hasilnya adalah 1600 retail gitu. Wa huwa 1600 retail yaitu 1600 retail Baghdad. Wa inna ma quddira bil Baghdad. Kenapa kemudian ditakar apa ditimbang dengan ukuran Baghdad? Li annahu retail syar'i. Karena yang namanya Baghdad itu retail syar'i, retail syar'i itu di Baghdad. Ya, tentu karena Baghdad itu pusat pemerintahan. Hakim yang menjadi standar takaran setiap makanan itu kan adanya di Baghdad. Maka dikatakan retail Baghdad. Waznuha bid Dimashqi, dan wazannya, beratnya, ukuran berat di Dimash, Damaskus, Suriah. Berarti dulu Syam nih. Kala sumi atin wasitut wasitat wasitatun wa arba'una 300. Jadi bagi orang Damaskus beratnya itu 346. Salah sumi atin wasitu nawa arba'un. Kalau saya dulu belajar angka-angka tuh lebih enak make konvensional yang zaman dulu. Ini kan 346. Jadi nyebutnya itu sitatun wa arba'una ba'da salah sumi at ba'da salah sumi atin gitu. Dulu diajarin sama orang Saudi. Dosen dulu orang Saudi, ngitungnya tuh yang enak dikasih ba'dani atin. Jadi angka 100-nya itu dibelakangin. Yang pertama, yang dua ini puluhan. Jadi kalau ini kan 300, salah sumi atin 300 wasitatun wa arba'un 46. 346. Jadi dia nyebutnya sitatun wa arba'un ba'da salah sumi atin. Gitu. 346 setelah 300. Jadi maksudnya 346. 346 retail. Wasulusa retail dan juga sepertiga. Jadi 346 sepertiga retail. Wahada tafri'un ala ma yaquluhu Rafi'i. Ini adalah kepanjangan cabang daripada apa yang disebutkan oleh Imam Ar-Rafi'i. Inna retail Baghdadi. Inna ritla Baghdadin, sesungguhnya ritelnya orang Baghdad itu mi'atun wa thalathuna dirhaman, yaitu 130 dirham beratnya. Wa amma indan Nawawi, sedangkan apa yang menurut Imam Nawawi, faritlu Baghdadin mi'atun wa thamaniyatun wa ishruna dirhaman, yaitu satu ritel Baghdad itu 128 dirham. Mi'atun 100 wa thamaniyatun wa ishrun itu 28, 128 dirham. Wa arbatu asba'in dan 4/7. 128 4/7 dirham. Fa'ala hadha takunul awsuku 342 ritlan. Wasittatu asba'i ritlin kama qalahu fil minhaj. Maka kalau kita pakai takarannya Imam Nawawi, yang mana satu ritel itu 128 4/7 dirham, fa'ala hadza, maka dengan pendapat ini takunul awsaq. Jadi satu wasak itu 342 ritlan wasittatu asba'i ritlin. Jadinya 342 6/7 ritel. Kama qalahu fil minhaj, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Minhaj. Jadi kalau pakai kitab Al-Minhaj Imam Nawawi, satu wasak itu 300 ya. 42 6/7 ritel. Berarti tinggal dikali 5 tuh. Kama qalahu fil minhaj. Wa amma fil rawdati, sedangkan dalam kitabnya Rawdah, Rawdatu Talibin, faqala innahu bidimash, sesungguhnya nisab zakat pertanian, maka takarannya orang Damaskus, salasumi'atin wasnani wa arba'una ritlan wa nisfi ritlin. 342 setengah ritel. 300 salasumi'atin 300 wasnani wa arba'una 42 ritel. Itu kita kayak ngomongin siapa kita gak pernah tahu ritel kayak gimana. Tapi pada intinya itu, kalau pakai konversinya Dr. Wahbah, kita tetap biar nisab zakat pertanian 5 wasak. Satu wasak itu sama dengan 60 so. maka 5 wasak itu 300 so. Kita dulu pakai 1 so buat zakat fitrah 2176 kg atau 2176 gram atau 2,176 kg. 2,176 gram kilogram kita kali 300 jadinya 653 kg. Jadi orang yang apa namanya punya panen segitu tuh 653 kg kena kewajiban zakat. Dan tadi ya saya singgung bahwa yang panen bisa sampai segini ini biasanya industri yang sawahnya hektaran. Indomaret itu kan sekarang udah ngeluarin beras kan gitu. Apa namanya terus apalagi tuh merek-merek premium gitu. Jadi kalau petani-petani yang kemudian dikumpulin sama tengkulak itu kan paling sawah dia cuma 4x4 meter. Ada yang 4x6 meter, yang paling gede 6x10 meter. Itu panennya kan enggak nyampe segitu biasanya. Jadi cuma gali lubang tutup lubang doang. Maka enggak ada kewajiban, enggak ada kewajiban zakat. Wa amma fi rawdati faqala innahu bi dimashki 342 ritlan wa nisfu ritlin wa thuluthu ritlin wa sab'an awki. Panjang banget. Sedangkan dalam kitab Raudhatut Thalibin innahu bi dimashk bahwasanya nisab zakat pertanian menurut orang Damaskus itu 342 ritel dan setengah. Nah, 342 setengah ritel, 1/3 ritel dan 7 awqiyah. Wah, kita lanjutin ya. Wa'alam, ketahuilah, annal i'tibaru fil awsuki bil kay bil kayri, bahwasanya yang jadi standar dalam wasak itu adalah al-kail, yaitu timba ukuran volume, ala sahih menurut pendapat yang sahih, la bil wazni, tidak dengan berat, timbangan berat. Wa inna maqaddaru dzalika bil wazni, sedangkan mereka mengukur itu, menjadikan ukuran bil wazni dengan timbangan, istizharon, sebagai bentuk mempermudah istizharon. Ya, mempermudah dalam arti karena memang ukuran standar yang dipakai. Hitungan adiknya Syekh Muhammad. Oh iya, Syekh Muhammad Az-Zuhairi, 1 sok 2,4 kg. Iya. Bahkan kan ada yang 1 sok itu 2,7 kg. Kalau pakai 2,7 kg itu jadi lama lagi tuh, jadi jauh lagi gitu, malah lebih banyak. Jadi kan 1 sok itu kan memang beda-beda. Ada yang 2,4, ada kalau dokter apa 2,176, ada yang sampai 2,7 kg. Kalau 2,7 kg kita kali 600, kita kali 300, jadinya 810 kg. Begitu tuh. Jadi beda-beda memang. Namanya juga konversi kan begitu. Namanya juga konversi. Wahal dzalika ala sabil tahdid aw takrib, apakah konversi itu kilogram ala sabil tahdid, haruslah dengan jalan tahdid. Tahdid itu maksudnya presisi, benar-benar sesuai dengan takarannya, aw takrib, atau ukuran yang mendekati saja. Jadi enggak mesti pas, enggak mesti sama presisi, tapi setidaknya mendekati kan begitu. Qala An-Nawawi fi Asli Rawdati, Imam Nawawi mengatakan dalam Asli Rawdah, dalam kitab Rawdatu Thalibin, al-ashahhu, menurut pendapat yang paling sahih, indal aktsarin, menurut kebanyakan ulama, annahu tahdidun, bahwasanya konversi itu haruslah tahdid, haruslah presisi, harus sama takarannya dengan 5 wasak. Jadi enggak boleh kurang, enggak boleh lebih, tahdid. Itu. Wa qila taqrib, akan tetapi pendapat kedua yang lemah itu adalah pendapat bahwa itu takarannya ya ukurannya yang mendekati sajalah. Tidak mesti harus 5 wasak pas. Jadi mendekati. Nah, namanya mendekati maka dilebihkan jauh lebih baik. Wa sahaha fi syarhi Muslim. Jadi kata Imam Nawawi dalam kitab Raudhatut Thalibin tahdid. Tapi dalam syarah sahih Muslim beliau mensahihkan fi kitab Zihari dan juga dalam kitabnya Zihar min Syahril Muhadzabi dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab. Aksudali kebalikannya. Jadi dalam Syarah Sahih Muslim dalam kitab Al-Majmu itu kebalikan dari apa dalam yang di kitab Raudhah. Kitab Raudhah bilangnya tahdid. Tapi kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab itu takrib gitu. Wa qala sahih innahu at-taqrib. Wa qala as-sahihu in annahu takrib. Yang sahih itu annahu takrib. Yang benar itu ya konversinya itu takrib saja, ukurannya itu enggak mesti 5 wasak, mendekati saja. Kalau yang namanya mendekati maka sebaiknya dilebihkan begitu. Atau karena ini nisab maka kurang daripada 5 wasak juga udah kena wajib zakat kan sebagai bentuk namanya juga takrib. Sebagai bentuk kehati-hatian. Wa tsani innahu tahdid. Jadi kan begini, kita bilang tadi ya, kita bilang 1,5 wasak itu 653 kilogram. Makanya versinya Dr. Wahbah. Kalau kita bilang ini 5 wasak ini harus tahdid, harus sesuai pas 5 wasak. Jadi kalau kurang dari 5 wasak maka enggak wajib zakat. Maka kalau ada orang yang panennya 650 gram, 650 kilogram, kan kurang 5 kilogram lagi tuh. Enggak ada kewajiban zakat gitu. Tapi 653 kilogram itu kalau kita make takrib, bahwa ini kita konversi ala sabili takrib, sabili takrib itu yang mendekati saja. Maka kalaupun kurang dari 5 wasak, kita tetap wajibkan zakat al-ihtiyat sebagai bentuk kehati-hatian. Gitu. Sebagai bentuk kehati-hatian kita wajibin itu zakat. Kenapa? Ya agar hilang kita zimahnya. Tanggungan wajib zakat itu biar gugur, maka kita toh zakatnya cuma 10 atau 5% itu kan tidak membuat panen kita jadi anjlok begitu. Enggak ada kan petani industri gara-gara bayar zakat tiba-tiba besoknya gulung tikar, itu kan enggak ada. Enggak panen lagi Mas industri berasnya. Bangkrut Pak Haji, emang kenapa bangkrut? Gara-gara bayar zakat kan enggak ada. Jadi sebagai alas sabili takrib, walaupun belum nyampe 5 wasak begitu, kita tetap wajibin zakat. Namanya juga takrib, kudu hati-hati. Jadi walaupun belum sampai 5 wasak benar, masih 650 kilogram, yang kalau kita konversi sebenarnya 653 kilogram, kurang 3 kilogram lagi, enggak apa-apa kita wajibin zakat. Konversi ini ala sabili takrib, yang namanya ala sabili takrib kita khawatir kurang atau malah kebanyakan. Maka kalau konversi kita dengan nilai A, maka walaupun kurangnya sekian-sekian kita tetap wajibin zakat. Karena ala sabili takrib kan begitu. As-sahih ala sabili takrib kata Imam Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim dan juga Al-Muhaddab. Wa tsani innahu tahdid, pendapat kedua adalah tahdid harus benar-benar presisi 5 wasak. Jadi kebalikan apa yang di kitab Raudhatut Thalibin. Wa kadza sahahahu fi kitabihi Ru'usul Ma'asil. Ru'usul Masail, begitu juga yang disahihkan oleh Imam Nawawi tentang yang takrib bukan tahdid. Jadi pendapatnya itu takrib. Innahu, karena kalau kambing kan enggak perlu enggak perlu tahdid, enggak perlu takrib karena emang udah dijelasin angkanya oleh Nabi Muhammad. Maka yang ini nih, yang pertanian ini takrib mendekati saja udah kena kewajiban zakat. Kadza sahahu fi kitabihi Ru'usul Masail, begitulah yang dijelaskan oleh Imam, disahihkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Ru'usul Masail. Ru'usul Masail kitab fatwanya Imam Nawawi. Jadi Imam Nawawi memang termasuk ulama yang kemarin kita sudah singgung bahwa jumlah halamannya kalau dikonversi menjadi umur itu lebih panjang umur jumlah halaman kitabnya daripada umurnya sendiri kan. Maksudnya itu kan orang nulis dalam sehari itu standarnya, standar normalnya mungkin dalam sehari orang bisa nulis kitab 10 bahkan 50 atau mungkin 100 halaman. Nah, Imam Nawawi itu melebihi itu. Karena kerjanya kan tiap hari ngajar, pagi ngajar, siang ngajar, sore ngajar di tempat yang berbeda. Nah, tiap tempat yang berbeda itu diktatnya beda-beda. Jadi dalam satu periode Imam Nawawi bisa saja menulis berbarengan 2 kitab, 3 kitab yang beda. Jadi pagi dia nulis Raudhatut Thalibin, siang dia nulis Al-Minhaj, siang besok sorenya dia nulis beda lagi gitu. Makanya umurnya panjang. Umur kitabnya yang panjang. Sampai sekarang kan orangnya udah wafat sekian ratus tahun, tapi kitabnya masih dipakai. Wa kada sahahahu fi kitabihi ru'usul masail wa 'allalahu. Nah, ini penting nih. Kenapa kemudian Imam Nawawi milih bahwa ini ala sabil takrib? Jadi jangan sampai presisi banget, jangan sampai lima wasat banget. Kenapa? Li'annahu bi'annahu mustahadun fihi. Karena ini perkara izdihad, maka kita ngambil yang hati-hati. Ngambil yang paling hati-hati itu jangan pakai tahdid. Siapa tahu konversi kita enggak benar-benar presisi. Maka konversinya, karena ini konversi, mustahadun fihi, dan ini mustahad fihi, maka kita ambil yang paling hati-hati apa? Ala sabili takrib. Walaupun enggak nyampe 5 wasak menurut konversi kita, maka kita tetap wajibkan zakat dengan kadar yang mendekati tersebut. Sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk kehati-hatian. Kenapa harus hati-hati? Karena konversi ini mustahadun fi, perkara yang diijtihadkan. Karena dalam perkara ijtihadkan yang paling bagus mengambil status yang lebih hati-hati begitu. Bi annahu mujtahadun fihi. Wa alam ketahuilah annal i'tibar bahwa standar fi dzalikal miqdar, standar dalam nisab zakat pertanian itu firrutabi bagi rutab kurma idza sara tamron. Kalau dia sudah jadi kurma jafan yang kering, kurma kering yang udah nyampe ke Indonesia itu kurma kering. Wa fil inabi dan dalam buah anggur idza sara zabiban, kalau dia jadi zabib. Zabib itu kismis ya. Jadi tuzubiba gitu, dikismiskan gitu. Jadi ukurannya tuh bukan panen anggur ditimbang enggak, tapi habis panen dibikin zabib dulu baru ditimbang. Nyampe enggak tuh nisabnya. Kurma juga sama. Diambil itu kurma, dibikin tamer, dikeringin, diambil kadar airnya, kemudian nyampe enggak nisabnya. Nah, itu maksudnya begitu. Itu takaran 5 wasak tuh zabib dan juga tamar kering. Hadza idza tatammara aw tasabbaba. Ini kalau memang tamarnya dikeringkan, kurmanya dikeringkan jadi tamar atau dikismiskan itu anggurnya. Wa illa, tapi kalau tidak, ukhidhatiz zakatu minhuma fil hali kaunuhuma rutban wa inaban. Tapi kalau tidak, maksudnya apa nih kalau tidak? Dia adalah orang yang enggak begitu. Saya petani, Pak Haji. Cuman saya kalau panen langsung saya jual aja ke tengkulak. Enggak dibikin tamur? Enggak. Dia emang pasar maunya rutop, saya jual rutop. Pasar maunya anggur, saya anggur. Saya bukan orang yang bikinin tamur, bukan orang yang bikin kismis. Ah, gitu. Jadi ada petani model begitu kan, pasarnya beda-beda. Ada petani yang model begitu, ada petani yang modelnya kita tamer dulu, kita bikin masuk industri kan, mau dibikinin tamer gitu. Tapi ada petani yang udah begitu panen, begitu dia jatuhin ke tengkulak gitu. Itu maksudnya wa illa. Kalau tidak dibitukan, tidak dizabibkan atau tidak ditamerkan, ukhidhatiz zakatu minhuma, diambil zakat dari kedua jenis rutab, dan juga anggur fil hali dalam keadaan seperti itu. Yaitu kaunuha rotban wa inaban, dalam bentuk rotu-rotop dan juga anggur, li'anna dhadika huwa akmalu ahwaliha. Karena rotop dan juga anggur itu akmalu ahwaliha, yaitu bentuk sempurnanya anggur dan kurma. Fal'a'tibaru bihi, maka standarnya jadi hitung. Karena memang dia adalah petani yang bukan kebiasaannya mengkonversi atau merubah rotop itu jadi tamar. Amma fil hubub, sedangkan dalam biji-bijian, fawaktul ikhraji, maka ketika waktu mengeluarkan itu, hala tasfiyatiha min tibniha, yaitu kewajiban zakat itu ditimbang nisabnya itu, hala tasfiyatiha, yaitu ketika tasfiyah. Tasfiyah itu di ini, apa sih tasfiyah itu? Tasfiyah, bahasa Indonesia-nya itu di, sofi itu kan murni. Artinya kan ketika panen tuh padi, padinya kan masih ada ilalangnya, kan gitu. Ilalangnya tuh jeraminya dilepasin, jadi beneran biji-biji berasnya. Jadi tasfiyatiha dibersihkan min tibniha. Min tibni itu jerami. Itu kan ketika padi kan ada daun, itu kan jerami-jerami itu, ada daunnya. Enggak, kita enggak ambil itu, batang daunnya enggak kita ambil, yang kita ambil biji. Jadi dibersihkan dulu. Wa qashiha, dan juga kulitnya, gabah, kulitnya diinin. Illa idza kana yuddakharu fihi wa yu'kalu fihi, kecuali kalau memang ini beras ditujukan untuk yuddakhar, disimpan dalam keadaan begitu. Gabah, walaupun dia disimpan, tetap dibuka dulu itu, apa namanya, kulitnya. Ilalangnya itu, jeraminya dihilangkan, baru kemudian disimpan. Tapi kalau ada illa idza kana yuddakhar fihi, kalau ada yang disimpan begitu, dengan biji, dengan kulitnya, wayukal, dan memang dimakan seperti itu, kadzarrati, seperti jagung. Ah, jagung kan memang dimakan sejagung-jagung. Jadi bukan cuma butiran jagung, itu batang jagungnya tuh, itu kan juga bagian yang termasuk dimakan. Orang Jakarta disayur itu jagung begitu. Apalagi jagung yang masih piik-piik, itu kan dimakan itu segitu-gitunya dimakan. Kadzarrati, seperti zarah, tuthanu ma'a qashriha. Yang tuthan itu dimasak ma'a qashriha. Tuthan dimasak. Tuthan itu dibejek ya. Nah, apa namanya? Tuthanu ma'a qashriha, ditumbuk ma'a qashriha, bersama dengan qashriha. Apa namanya? Qashriha itu kulitnya, tapi maksud di sini itu batangnya itu. Ghaliban biasanya fa yadkhulul qashru fil hisab, maka al-fayadkhulul qashru al-kishru ya al-kishru fayadkhulul kishru fil hisab, maka kulitnya itu masuk dalam bagian hitungan nisab. Li'annahu tu'amun, karena dia adalah tu'am, wa in kana la yuza wa in kana yuzalu tanauman kama yuzalu qashrul hinto, walaupun kadang-kadang dihilangkan tanauman sebagai apa, dihilangkan bukan sebagai makanan pokok, tapi dihilangkan sebagai ngambil enaknya doang, makanan pendamping gitu. Kama yuzalu qashrul hintati, sebagaimana juga dihilangkan qashrul hintah, apa kulitnya, al-hintah. Al-hintah itu jelai ya, sereal gitu. Wa fi dukhulil qashri sufla min al-fuli, al-ful ada biji-bijian ful seperti ketan hijau. Kacang hijau itu kan bagian dari kacang hijau itu bukan kacang-kacangan tapi biji-bijian. Nah, yang kacang-kacangan itu ada al-adas. Ha, al-adas. Wa fi dukhulil kishratu as-sufla min al-fuli, dan apakah kishrati sufla itu kulit bagian bawah dalam. Jadi kan kacang itu ada, pas dibuka itu kacangnya kan masih ada kulitnya. Ya, kulitnya dibersihin. Nah, apakah kulit yang tipis itu bagian dalam itu yadkhulu, itu masuk dalam kategori hisab, maksudnya dihitung sebagai nisab. Wajhani, ada dua pendapat. Al-madhhabu, pendapat madhab, annaha la tadkhul fil hisabi, bahwasanya itu enggak masuk hitungan. Jadi dibersihin dulu benar-benar kacangnya doang, baru kemudian ditimbang. Kala naqalahu Ar-Rafi'i, begitulah yang dinukul oleh Imam Ar-Rafi'i an sahibul uddah, an sahibul uddati, dari kitab Sahibul Uddah. Pengarang Sahibul Uddah ini saya lupa siapa namanya. Wa aqarrahu wa tabi'ahu fi Ar-Rawdah, dan dia mengiyakan itu, mengikrarkan, bersepakat tentang itu. Wa tabi'ahu fi Ar-Rawdah, dan dia tulis dalam kitab Rawdah, maksudnya asli Rawdahnya, yang mana ringkasan daripada Al-Muharrar. Itu memang tercatat bahwa Imam Ar-Rafi'i mensahihkan pendapat al-kishrati sufla, enggak dihitung. Al-kishrah, kulit bagian dalam, enggak dihitung. Lakin qala an-Nawawi, akan tetapi Imam Nawawi mengatakan fi syarhil muhadzabi, dalam kitabnya Syarah Al-Muhadzab, ba'da naklihi, setelah dia nukil pendapat tersebut, pendapat Imam Nawawi dan seterusnya, pendapat Imam Ar-Rafi'i tentang bahwa ini masuk dihitung sebagai hitungan hisab, kata Imam Nawawi, innahu gharib, ini pendapat yang gharib, yang tidak banyak diaminkan oleh ulama. Gharib ya berarti cuman Imam Rafi'i doang gitu. Nah, jadi yang benar tuh ya masuk itu di apa namanya kacang bagian, kulit bagian dalam itu yang tipis itu juga dihitung sebagai nisab. Kenapa? Karena banyak kok orang yang makan langsung begitu. Ya kita aja kan kalau makan kacang kulit luar doang kan, kulit dalamnya enggak kita bersihin, langsung aja dimakan begitu. Kan intinya dimakan apa enggak kan itu. Kalau dia bukan bagian yang dimakan, jangan hitung nisab. Tapi kalau dia termasuk bagian yang dimakan, hitung sebagai nisab begitu. Itu maksudnya Imam Nawawi, itu gharib, karena kacang itu memang kulit dalamnya itu dimakan juga sama orang begitu. Wa qawlu syekhi dan perkataan Syekh Abi Syuja wa fi mazada fa bi hisabihi, yakni az-zaidu 'ala nisab. Yakni az-zaid, yakni yang tambah, yang bertambah daripada nisab. Jadi maksudnya panennya bukan 653, tapi panennya tuh katakanlah 1000 kilogram. 1 ton misalnya. Fa bi hisabihi, maka sesuai dengan hitungannya. Tajibu zakatu fihi kanakdi, wajib zakatnya sebagaimana uang nakd, uang tunai. Wallahu ta'ala alam. Far'un ghullatul qaryati wa thimarul bustani al mawqufaini 'ala al masajid war ribatat aw al madaris aw 'ala al qanatiri aw 'ala al fuqara'i aw 'ala al masakin la zakata fihima. Far'un ghullatul qaryah. Gula itu kan manfaat yang dihasilkan dari satu kampung. Wasimarul basatin, buah-buahan kebunnya, yang mana itu diwakafkan. Alal masajid, diwakafkan untuk oh, maksudnya pertanian di tanah yang diwakafkan. Kata Imam Taqiyuddin al-Isni, la zakata fihi, tidak ada kewajiban zakatnya. Insya Allah besok lebih jelas lagi. Karena dalam mazhab Syafi'i itu, wakaf itu kan ada beberapa jenis. Ada al-waqf ala jihah ammah, waqf ala jihah khosoh. Kalau waqfun ala jihatil ammah, wakaf terhadap jihah am, pihak yang umum seperti masjid, madrasah, itu kepemilikannya langsung putus, berpindah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau wakaf kepada jihah makhsusoh, kepada pihak khusus, katakanlah saya punya rumah, saya wakafin itu rumah untuk turunannya Haji Fulan, nah gitu. Ini Haji, saya punya kenalan Haji Fulan, katakanlah demikian. Haji Fulan ini anaknya pinter-pinter, tapi lumayan miskin. Pinter tapi miskin kan banyak tuh. Nah, saya sebagai orang yang punya duit banyak, punya rumah banyak, nih, itu rumah Jalan Sawo sekian nomor sekian, itu ane wakafin buat anak-anaknya Haji Fulan, nah gitu. Jadi diwakafin itu kemanfaatannya untuk turunannya Haji Fulan. Haji Fulannya teman saya, kebetulan dia udah wafat, tinggal anak-anaknya. Saya punya kewajiban misalnya, merasa wajib untuk mengurus antuh rumah dipakai buat anak-anaknya Haji Fulan. Gitu, diwakafin. Nah, itu namanya wakaf untuk jihad yang khosoh. Ditentukan siapa pengambil manfaatnya, yaitu turunannya Haji Fulan. Maka itu berbeda dengan wakaf yang kalau kita wakafin buat umum, buat masjid. Itu kalau buat umum, kepemilikannya pindah langsung kepada Allah. Artinya terputus sudah kepemilikan orang tersebut. Tapi kalau kepada jihah khosoh, ini yang diperdebatkan. Apakah kepemilikannya masih ada atau berpindah kepada mauquf alaihinya. Itu juga tergantung dengan apa istilahnya, pendapat ini juga menjadi jawaban apakah wajib zakat atau tidak, begitu, tergantung kepemilikan. Jadi Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i itu wakaf itu memang agak banyak ya masalahnya, termasuk wakaf ahli. Dan itu terjadi di beberapa daerah, kayak di Padang kalau nggak salah ada wakaf ahli. Jadi satu tanah, satu rumah diwakafkan khusus untuk keluarganya saja. Makanya ketika pembagian waris, tanah yang wakaf ahli itu tidak masuk itu. Yang kemudian beberapa orang apa istilahnya, bukan mengkonversi, mentoleransi bahwa itu kebiasaan. Biasanya itu wakafnya untuk keluarga matriarki ya, dari sisi perempuan. Wallahu ta'ala alam, insyaAllah. Babang Satria Ahlan. Kalau nanti masuk zakat fitr, dilewatkan kita udah baca di Ramadan kemarin. Nanti kita langsung ke mustahik zakat, insyaAllah gitu. Saya kira yang bab zakat fitrah itu udah cukup bagus rekamannya, jadi kita skip nanti setelah, kalau nyampe bab zakat fitrah kita skip, langsung loncat ke bagian apa namanya, zakat, mustahik zakat. Mudah-mudahan ada manfaatnya begitu, insyaAllah hari Senin kita bahas, insyaAllah kita bahas tentang pertanian yang berada di tanah wakaf. Saya mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan, dan saya mohon dengan sangat untuk dikoreksi baik dari segi bacaan, penerjemahan atau juga penjelasan. Nah, koreksinya bisa melalui kolom komentar atau juga melalui jaringan pribadi kami di WhatsApp, Telegram dan juga Instagram. Saya dengan sangat senang hati menerima koreksi yang tersebut. Dan saya tutup, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.